السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan permasalahan zakat yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang beberapa harta yang dizakatkan. Hewan sudah, dan sekarang kita akan masuk tentang zakat al-athman, zakat dari sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar atau zakat uang. Fadhil Syekh Hasan, baca matanya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal asmanu fa syai'ani. Adapun barang berharga yang wajib dizakati ada dua, al-dhahabu wal-fiddatu, yaitu emas dan perak. Wa syara'itu wujubi zakati fiha khamsatu asya'a, dan syarat wajib zakat dari barang berharga ada lima perkara, yaitu al-islamu wal-hurriyatu wal-milku tamu wal-nisabu wal-hawlu. Adapun yang pertama Islam, kemudian yang kedua merdeka, yang ketiga barang dimiliki secara sempurna, dan keempat telah mencapai nisab dan haul, yang kelima. Ya, jazakallahu khairan. Insyaallah akan kita bahas tentang zakatul atsman. Zakat tsaman. Tsaman adalah alat tukar. Ma ju'alu tsaman li syai', sesuatu yang dijadikan sebagai nilai pengukur barang dan jasa. Dan di sini mu'alif menjelaskan bahwa al-athman, alat tukar tersebut ada dua. Pertama, al-dhahab wal-fiddah. Pertama, emas, dan kedua, perak. Ini alat tukar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian diriwayatkan dalam tapi sanadnya diriwayatkan dari Israiliyat, kalau saya tidak salah, di dalam Al-Musannaf Abdul Razak, bahwasanya yang pertama kali menggunakan mata uang emas adalah Adam alaihissalam. Emas sebagai alat tukar. Orang ingin beli unta dinilai dengan emas, berapa gram emas, berapa berat emas. Adapun tetapi di masa Rasulullah SAW, alat tukar itu telah dinar dan dirham. Dinar asal kata dari dinarius, yaitu nama dewa orang Romawi. Sedangkan dari emas, berat satu dinar dari dinar-dinar yang didapatkan dari masa sahabat, itu sekitar 4,25 gram emas dengan karat 21 karat. Adapun perak, dirham, itu mata uang Persia. Mata uang Persia. Beratnya sekitar 3,97 gram perak. Ya. Dan kaum muslimin di masa Rasulullah SAW hanya mengenal dua mata uang ini. Akan tetapi kemudian pada abad ke-7 Masehi, kalau saya tidak salah, dibuatlah mata uang penunjang. Ini dinamakan dengan fulus. Itu mata uang selain dari emas dan perak. Terbuat dari tembaga. Ya. Kalau kita katakan sekarang dengan uang receh. Untuk sebagai alat tukar bagi barang dan jasa yang murah. Barang dan jasa yang murah. Ini dinamakan dengan fulus. Akan tetapi kemudian perjalanan sejarah berlanjut dan orang-orang tidak mengenal kalung emas dan perak karena banyak alasan penyebabnya. Di antaranya, emas dan perak tersebut risiko tinggi. Anda ingin melakukan perjalanan jauh membawa emas dan perak, risiko tinggi. Maka dibuatlah mata uang yang dinamakan trust money atau nukut elektimaniyah, uang yang nilainya bukan pada lembarannya, dikenal dengan uang kartal, tetapi pada kekuatan penerbitnya, yaitu negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Maka dikenallah uang kartal atau uang kertas dan mata uang yang lain yang nilainya sebetulnya bukan pada zatnya. Kalau emas dan perak tadi, nilainya pada intrinsiknya, pada nilai dari barangnya. Ya. Maka oleh karena itu, sebagian para ulama ketika awal munculnya uang kartal ini, di antara Syekh Mansur Sa'di sendiri mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada mata uang kartal. Karena dia tidak emas dan perak. Dia kertas. Berbeda dengan emas dan perak. Apa perbedaannya? Sangat jauh sekali. Kalaulah emas dan perak nilainya ada pada zatnya, intrinsiknya, padahal sedangkan uang kartal tidak. Biaya cetaknya tidak senilai, tidak seiman dengan biaya yang dengan angka yang tertera pada nilai mata uang tersebut. Akan tetapi kemudian para ulama kontemporer setelah melakukan sidang dan diskusi, ya, mereka mengatakan, mengeluarkan kesimpulan, ya, di melalui OKI pada tahun 74 kalau saya tidak salah, atau 84 saya lupa kali, tahun 84 sepertinya, menyatakan keputusan bahwasanya mata uang kartal sama disamakan dengan emas dan perak sebagai thamaniyah, sebagai alat tukar. Karena dahulu orang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar, sekarang tidak lagi. Mereka menggunakan uang kartal. Fungsinya sama, hanya perbedaan pada nilai intrinsiknya, dan ini tidak berpengaruh terhadap fungsinya, maka dengan demikian, uang kartal tadi sama dengan emas dan perak. Bila sama dengan emas dan perak, maka konsekuensinya uang kartal juga terkena zakat. Sebagaimana emas dan perak terkena zakat. Sekarang timbul permasalahan, nisabnya bagaimana? Karena nisab perak rendah, nisab emas tinggi. Iya kan? Dulu di masa Rasulullah perbandingan 1 banding 10, iya. Sekilo emas sama dengan 10 kilo perak. 100 gram emas sama dengan sekilo perak. Sekarang kan tidak lagi. Maka nisabnya melihat kepada yang mana? Berbeda para ulama dalam hal ini. Ya, lajnah da'imah melihat al-ahadzu lil fuqara, mana lebih menguntungkan fakir miskin. Mana lebih menguntungkan fakir miskin? Tentu nisab yang terkecil. Sekarang yang terkecil apa? Perak. Kalau dikatakan nisab perak itu sebanyak 200 gram, ya, 195 gram, sekitar 200 gram, ya. 200 gram sekarang kali berapa? 1 gram sekarang perak kali 50.000 kan ya? Ya. Kali 200, 50.000 ke 200 berapa? 10 juta. 10 juta dia sudah sampai nisab. Berbeda kalau Anda hitung nisabnya adalah emas. Ya. Kalau emas sekarang nisabnya 43 juta atau 45 juta. Kan nisabnya 20 miskal, 20 miskal itu sekitar 85 gram. 1 gramnya 500.000 sekitar, kalau Anda umpamanya asumsikan 500.000 sekitar 40 juta, di atas 40 juta. Mana lebih menguntungkan bagi fakir miskin dalam hal ini? Perak. Karena akan banyak orang terkena zakat dan akan banyak yang berzakat. Ini yang dipilih oleh Lajnah Da'imah, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Akan tetapi, fatwa yang dikeluarkan dan dipilih oleh OKI bahwa nilai yang tetap itu adalah emas. Perak nilainya, fluktuasinya sangat tinggi sekali. Ya, memang akan menguntungkan fakir miskin, tapi akan merugikan banyak orang. Orang yang memiliki uang 10 juta sudah terkena nisab zakat. Apakah orang punya simpanan 10 juta kaya? Wallah ta'ala, mungkin tidak. Apalagi di kota besar. Tapi orang yang memiliki simpanan tidak terpakai selama setahun sekitar 45 juta. Kalau kita gunakan nisab emas, apakah kaya? Kaya. Karena selama setahun tidak terpakai. Wallah ta'ala alam, ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama tentang mengenai zakat emas dan perak ini. Dan yang dikiaskan dengan uang kartal. Wabillahi taufik. Dengan syarat tadi milik sempurna Islam, merdeka pemiliknya, kemudian milik sempurna, pemilik sempurna sudah Anda terima. Kalau sewa rumah, Anda menyewakan rumah umpamanya, uangnya terima di akhir tahun. Ketika Anda akad, sudah wajibkah zakat? Belum, karena belum sempurna diterima. Atau Anda gaji dengan gaji per tahun umpamanya, kontrak per tahun bayar gaji, emang sampai satu nisab 200 juta umpamanya, tapi terima di akhir tahun, ya, ini belum wajib zakat. Karena siapa tahu di pertengahan tahun Anda putus kontrak, dengan demikian tidak sampai nisabnya. Wabillahi taufiq. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Tirmizi hafizahullah taala dari beberapa poin yang disebutkan oleh muallif kitab ini dalam pembahasan al-asman, yaitu zakat emas dan perak. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan ini sebagai pendalaman materi, atau mungkin Anda yang baru bergabung dan ingin meminta pengulangan penjelasan dalam pembahasan kita di pagi ini, silahkan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat, silahkan. Halo. Kami ingatkan juga untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa menghubungi di 0819-896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita terima dari pendengar dan pemirsa via telepon terlebih dahulu, silahkan. Baik, halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Leni dari Lampung. Silakan Ibu Leni. Oh, ini pertanyaannya kayaknya lain dari tema ya Pak Ustadz ya. Iya. Oh, ini mau tanya masalah hutang ya. Kenapa? Masalah hutang, silakan. Iya, kan ini ada anak ya, punya hutang sama orang lain gitu ya. Terus ibunya itu kan orang punya lah gitu ya, orang berada ya. Anaknya umur berapa? Kenapa? Anaknya umur berapa yang berhutang ini? Anaknya udah gede, udah umur berapa kali? Udah umur sudah dewasa ya, 40-an. 40-an, Pak. Udah keluarga, 35-an lah, Pak, Pak Ustad. Iya. Gitu. Terus? Terus kan orang tuanya katanya nggak mau bantu gitu ya, itu udah terserah anaknya. Pertanyaan saya itu kayak gimana ya, apa harus membantu orang tuanya apa enggak gitu. Hutangnya untuk apa Ibu? Hutangnya gede. Untuk apa tujuannya berhutang? Hutangnya sewa mobil. Hah? Tuh. Hutangnya sewa mobil. Tujuannya sewa mobil. Sewa mobil ini untuk direntalkan, usaha, bisnis, atau emang kepentingan aja? Oh, dia sewa mobil, terus nggak bayar-bayar, udah gitu. Iya, sewa mobil untuk apa, Ibu? Oh, orang itu. Iya, tujuannya untuk apa, Umu? Orang itu untuk kerja. Oh, untuk tapi kerja. Sampai sekarang mobilnya nggak ada, gitu. Uangnya nggak ada. Terus pertanyaannya, ya? Pertanyaannya, ibunya ini orang tuanya kan orang berada, apa harus anaknya itu dibiarin gitu ya, gitu aja? Apa harus dibantu gitu? Iya, baik, itu saja umur ini. Udah, gitu aja ya. Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagi ibu tidak ada kewajiban berbeda dengan ayah. Kalau ayah, anta wa maluka li abik. Rasulullah mengatakan, engkau dan hartamu milik bapakmu. Maka bila anak laki dan perempuan ini milik bapaknya, maka bila ada sesuatu risiko yang dilakukan oleh kepemilikan dia, yaitu anaknya tadi, maka bapaknya ikut menanggung. Ibu tidak. Ya. Tapi lihat, siapa ibu yang tega membiarkan anak dalam kesusahan? Maka bila ibu mempunyai solusi, ya, untuk kebaikan anak ini, silahkan dibantu. Wabillahi taufik. Demikian Ibu Leni di Lampung. Jazakallahu khair. Dan ini merupakan jawaban dari Ustaz. Semoga ibu bisa mendapatkan pencerahan. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon 021-823-6543. Ayo, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Jalan umumnya di Jakarta. Silakan umumnya. Nah, ini Ustaz, pertanyaannya. Ada kerabat yang usahanya menghutangkan barang gitu kan. Apa Ibu? Kerabat yang menghutangkan usahanya, barang. Iya, menghutangkan barang-barang. Ada jual barang tidak tunai gitu. Iya, atau pakaian atau apalah perabot-perabot gitu. Ustaz. Jual barang kredit gitu kan ya. Iya. Iya, terus. Nah, sekarang dia berkembang dengan menghutangkan uang gitu, Ustaz. Berkembang dengan menghutangkan uang, uang. Tapi begini, kalau ada orang pinjam uang, dia nggak langsung kasih gitu. Saya nggak mau kasih uang, pinjamkan kamu uang, tapi dengan syarat kamu pinjam uangnya begini caranya. Kamu pinjam uang dengan dihitung ke barang gitu, Ustaz. Misalnya dia mau pinjam 3 juta, terus nanti beli barang apa nih uang ini? Nah baru dia kasih gitu, Ustaz. Tapi tetap aja bayarnya kan gimana ya, kayak dia dibilang sebentar nanti ya. Yang minjam harus berlebih bayar atau sama? Iya berlebih, Ustaz. Jadi dia kalau ada yang berarti ngasih, diberikan uang bukan barang kan ya? Betul Ustaz. Tapi hanya di atas kertas saja menyatakan bahwa dia beli barang gitu ya. Nah dia ada yang bilang ibu ini katanya rentenir, tapi dia marah besar Ustaz, marah banget gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan saya, bagaimana itu usahanya itu halal apa tidak itu, atau memang sebagai orang meriba gitu, meribakan uang gitu Ustaz. Nah, ya halal apa haram gitu Ustaz, seperti itu boleh apa tidak dalam agama kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang diberikannya kepada orang adalah uang, kemudian di atas kertas dia tuliskan adalah barang, bohong namanya. Ya, dan membuang-buang kertas. Dan diberikannya uang, dikembalikan uang. Ya, tidak ada di situ barang. Maka tidak boleh ada pertambahan di sini. Bila diberikan 1 juta, orang akan membeli 1 juta. Tapi kalau diberikannya barang kepada orang tersebut, ya, kemudian dijual dengan margin keuntungan dengan cara cicilan, boleh. Ya. Umumnya dia mengatakan, "Kamu butuhnya apa? Laptop." Ya udah. Saya beli dulu ya. Dibelinya laptop tersebut cash seharga 4 juta. Dia mengatakan, "Nih saya jual kepada kamu laptop, kamu kan nyicil kan?" Iya. Saya jual 5 juta dengan 5 kali bayar 5 bulan. Terlambat tidak ada denda. Ini alhamdulillah halal. Tapi kalau cuman dikasihnya uang, tadi dibelinya laptop 4 juta, jual 5 juta, ini 4 juta, anggap sekarang saya menjual laptop kepada kamu. Kamu bayar dengan cicil 5 juta. Ini namanya riba. Dan membodoh-bodohi Allah Jalla fi'ula. Ya. Semoga hendaknya kaum muslim bertobat dari perbuatan yang bodoh ini. Fadhal. Dan hukumnya haram saja. Jelas haram hukum. Riba ya. Demikian Ibu, barakallahu fik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semoga bisa disampaikan kepada Ibu tadi, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, silakan di line telepon 021-823-6543. Ya. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf, Umu, sebelumnya dikecilkan volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Cukup monitor via telepon saja. Baik, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang sudah tersambungkan, mungkin dikecilkan dan dimatikan saja volume suara radio atau televisinya supaya tidak feedback dan lebih jelas suaranya. Baik, kita angkat kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Kendari. Bapak di Kendari, silakan. Saya mau tanya. Ya. Kan kalau kita mau pergi sholat. Jelas. Bapak mohon maaf, mungkin sedikit bergeser Pak, ada sinyalnya kurang baik. Saya putus-putus. Halo? Iya, silakan. Saya mau bertanya. Kalau kita dalam masjid sholat kan diwajibkan itu di apa? Baik, mohon maaf Bapak, kami tidak bisa mendengar dengan baik karena terputus. Ya, terputus-putus, khawatir salah dalam memahami pertanyaan Bapak. Mungkin bisa sampaikan kembali via pesan singkat atau silakan menghubungi via telepon di 021-823-6543. Kami angkat kembali, halo. Baik, pertanyaan dari pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya bekerja, saya ibu dari Riau, saya bekerja sebagai accounting di dealer kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan beberapa leasing. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan uang jasa atau pesangon yang saya terima apabila saya berhenti bekerja. Jazakallah khair. Allah yabarik fiik. Permasalahan leasing adalah permasalahan riba. Karena adanya denda keterlambatan. Yang diberikan dari leasing bukanlah mobil, bukan kendaraan, tetapi adalah uang, dan uangnya ada pertambahan. Ya. Maka wallah ta'ala alam, bila yang bekerja di sini adalah statusnya sebagai pencatat riba. Karena akad leasing tersebut adalah akad riba. Diberikannya uang, kemudian ada pertambahan. Bila terlambat dikenakan denda. Maka di sini ribanya di awal dan bila terlambat. Ya, maka kaum muslimin yang bekerja di sini minimal mereka sebagai pencatat riba dan saksi riba. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk menjauhkan dari rahmatnya akil riba wa mukalahu wa katibahu wa syahidai umsawa. Allah mengutuk orang yang makan riba yang mendapatkan pertambahan uang dari riba. Wa mukilahu orang yang pinjam dengan akad riba juga karena dia pemberi makan riba. Kemudian wakatibahu dan penulis akad ini termasuk para pegawainya di sini. Masyahidai dan yang menyaksikan akad ini termasuk pegawai di sini. Mereka semuanya sama dikutuk oleh Allah Jalla fi'ala. Maka seorang muslim yang takut akan azab dan siksaan Allah Jalla fi'ala hendaklah mencari rezeki Allah yang halal dan tinggalkan yang haram tersebut. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Rafis, Jakarta. Silakan Ummu Rafis. Mau nanya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai itu Ustaz, yang zakat fitrah untuk beras kan selama ini bertahun-tahun kemarin saya itu karena nggak tahu ilmunya saya kasih uang gitu Ustaz ke masjid, terus nanti mereka yang ngatur. Ternyata setelah saya dengar dari Ustadz dan beberapa Ustadz yang lain kan harusnya langsung beras ya Ustadz, maaf kalau saya salah nangkep ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya beras itu apakah kami berempat Ustadz, saya suami anak dua laki-laki, apakah langsung kami bagi-bagi ke tetangga yang kurang mampu atau tetap kami kasih ke masjid berbentuk beras atau gimana ya Ustadz? Terus ada anak saya yang paling gede itu laki-laki nggak tinggal sama kami gitu Ustadz, tapi belum nikah teman, dia lagi pendidikan di luar kota. Apakah saya yang membayar apa zakat fitrahnya tetap sama? Sebentar, anak di luar kota ini biaya hidupnya masih ibunya tanggung atau sudah mandiri? Oh belum, belum. Kami Ustadz, kami yang boleh memberikan zakat biaya itu. Iya, semua orang yang ditanggung biayanya oleh orang tuanya oleh seseorang, maka zakatnya dia yang bayarkan. Oh, jadi termasuk itu juga umpamanya pembantu rumah tangga, sopir yang Anda tanggung biaya makan sehari-harinya, Anda bayarkan zakat fitrahnya. Oh, gitu. Zakat fitrahnya. Oh, jadi anak saya itu sama mbaknya ada yang di rumah ini yang bantu-bantu saya, itu masih kami yang nunggu gitu ya. Ibu zakat fitrahnya. Kalau misalnya kami kasih ke orang itu perlu ngomong enggak ini zakat apa gimana? Kasih ke orang yang mana? Kasih ke yang berhak itu Ustaz, kayak ada tetangga yang tukang, maaf ya Ustaz, tukang ojek gitu maksudnya, itu apakah perlu ngomong? Anda memberikan bila-bila memenuhi syarat sebagai fakir dan miskin, nanti insya Allah kita jelaskan apa yang dimaksudkan fakir miskin tersebut. Ya. Oh gitu ya Ustaz. Boleh nak katakan ini adalah zakat dari saya dan keluarga. Oh gitu. Tapi boleh agar kalau umpamanya dia tahu bahwa dia tidak berhak menerima zakat, dia akan menolaknya dan mengatakan, alhamdulillah saya diberikan kecukupan oleh Allah. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Tapi boleh bagi-bagi kan Ustaz, nggak usah harus satu rumah gitu, nggak usah ya Ustaz ya. Kenapa Ibu? Maksudnya kalau ada beberapa tempat kita bagi-bagi di beberapa tempat itu kan Ustaz, nggak harus boleh satu rumah gitu ya Ustaz ya. Ya. Oh, tapi waktunya masih lama Ibu Zakat al-Fitr. Maksudnya mau disiapin takut salah Ustaz. Oh iya lah, baik. Baik, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan murafiq. Iya, afwan. Memang sebagian para ulama ada yang mengatakan zakatul fitr masuk waktunya dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling rajih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan zakat fitr itu di pagi, malah sebelum berangkat ke musalla Id untuk melakukan salat Idul Fitr. Kan namanya fitr. Ya. Tapi kalau dibayarkan sekarang, semoga sebagian ulama membolehkan karena ilatnya adalah dengan puasa, ya. Tapi sebaiknya dan afdalnya ulang lagi nanti pada tenggelamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang namanya zakat puasa. Karena masih Ramadan, zakat Ramadan, zakat fitr itu zakat berbuka. Zakat berbuka kapan? Dengan tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan. Ya. Ya. Sebaiknya dulu lagi. Wallah ta'ala a'lam. Masyaallah, jazakallahu khair. Ini tambahan yang bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa Radio TV terkait dengan waktu, dan secara khusus akan ada pembahasannya saatnya zakat fitr ini. Baik, kita angkat selanjutnya pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membuka toko emas yang syar'i dan halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Masya Allah, toko emas yang syar'i dan halal. Syar'i dan halal. Allah mengatakan, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka bila seorang berusaha dengan bentuk akad jual beli dan membuka toko adalah bagian dari akad menjual, tentu sebelumnya barangnya dibeli oleh dia. Nah. Ya. Maka yang paling penting di dalam akad jual beli emas harus tunai. Ketika Anda menukarnya dengan mata uang Anda. Ketika Anda membeli emas ya ke agen ya, harus tunai. Ya, dan biadin. Serahkan rupiah 5 emas. Ustaz, risikonya tinggi, Ustaz. Masa sekilo mau saya bawa ke toko saya, uang 500 juta 500 juta sekian saya serahkan pada dia cash, risiko tinggi. Kalau risiko tinggi, maka akadnya adalah saya transfer uang dulu sebagai pinjaman kort kepada agen emas tadi. Lalu agen pemasok emas tadi mengantar emas ke toko saya. Ketika di toko, maka pada waktu itu saya mengatakan kepada dia bahwa uang sudah di tangan Anda, saya pinjamkan ya. Pinjaman yang itu saya jual sekarang dengan emas ini. Setuju? Kalau dia mengatakan, oh kurang, ini tambah, saya tambah sekian. Ya, berlebih, ya sudah kembalikan uang saya sekarang. Ini dinamakan cash. Ini dinamakan dengan tunai dan ini solusinya. Berdasarkan hadis Ibn Umar. La ba'sa idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Bahwa Ibn Umar meminjam dinar, kemudian dikembalikannya dirham, tukar menukar di sini. Dikembalikannya, dipinjamnya dirham, dibeli, dijualnya unta dengan dirham, kemudian orang bayar pakai dinar. Berarti ada tukar menukar mata uang di sini. Bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, la ba'sa idza kana bi syi'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Boleh, kata Rasulullah, dengan dua syarat. Pertama, dengan nilai tukar pada hari saya serahkan tadi rupiahnya ketika emas sampai di rumah saya, bukan ketika awal pembelian. Kemudian saya serahkan cash semuanya tanpa ada kekurangan lagi, sehingga yang terjadi adalah penukaran dengan cara yang tunai. Wabillahi taufiq. Begitu juga ketika Anda menjual emas dan perak, baik yang sudah jadi perhiasan ataupun masih berbentuk logam mulia ya, atau berbentuk koin ya, harus tunai. Ditukar dengan rupiah harus tunai. Karena ilatnya antara emas dan perak dengan rupiah sama. Itu sama-sama sebagai alat tukar. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, masih kita angkat pertanyaan pesan singkat. Tapi sama dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan masalah barang-barang yang ada riba di dalamnya, termasuk makanan pokok, bolehkah Saya mengetahui bahwasanya kurma adalah makanan pokok di sebuah negeri. Yeah. Dan bolehkah kita memberinya dengan berhutang? Jazakallah khair. Dan disyaratkan tunai yadan biyadin atau dalam hadis yang ha an biha adalah sesuatu yang illatnya sama. Yaitu makanan pokok dengan makanan pokok. Ha an biha. Berarti saya punya beras, Ustaz Isan punya korma. Saya ingin tukar 1 kilo korma beliau dengan 3 kilo beras saya. Berbeda beratnya boleh? Boleh, karena jenis berbeda. Tapi kalau korma dengan korma, walaupun berbeda apanya namanya, rasanya berbeda, harganya harus sama. Tapi karena berbeda jenis, boleh berbeda berat. Akan tetapi ya dan biadin, ha an biha, ha ini beras saya, sini korma anda. Tidak boleh saya berikan beras dulu, korma besok saya terima, ini saya jadi riba di sini. Ya. Karena ilatnya sama. Karena ilatnya adalah sama ta'am. Itu sebagai makanan pokok. Pertanyaannya apa tadi? Bolehkah berhutang? Kalau saya beli dengan rupiah, ilatnya berbeda. Saya beli korma dengan rupiah, ilatnya berbeda. Berbeda ilatnya, kata Rasulullah, فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْهَذِي الْأَصْنَافُ فَبِيُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Kalau berbeda jenis, harus tunai. Berbeda jenis dan ilat, tidak ada persyaratan apapun juga. Mana dalilnya? Rasulullah SAW membeli makanan, berarti korma atau gandum. Warohanahu dir'ahu, dan beliau gadaikan baju besinya. Ini tunai atau tidak berarti? Tidak tunai, karena beliau gadaikan baju besi sebagai jaminan. Ditukar dengan emas dan perak. Maka dengan sebegian, ijma' para ulama boleh. Anda beli mobil dengan tidak tunai boleh, beli rumah dengan tidak tunai boleh, karena tukar yang berbeda jenisnya ini. Tapi tukar rupiah dengan dolar tidak boleh, harus tunai. Ya. Boleh dibeli dengan ditukar dengan tidak tunai tadi dengan syarat tidak ada riba di sana, denda keterlambatan. Allah berikan. Jazakumullah khair, demikian pertanyaan pendengar yang telah sampaikan. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki gaji per bulan 60 juta dan kemudian selama setahun bertambah, dan di akhir tahun ketika saya melihat tabungan maka sisa sekitar 20 juta Ustaz. Apakah masih ada kewajiban bagi saya di akhir tahun ini untuk mengeluarkan zakat amwal? Jazakallah khair. Kalau bisa bertanya langsung mungkin lebih baik. Tapi kalau enggak, ada masalah, kita jawab. Gaji 60 juta satu bulan. Apakah 60 juta ini sampai akhir bulan masih ada? Terima 60 juta ya, ini sampai ini sob. Tetapi kebutuhannya 40 juta umpamanya. Berapa sisanya? 20 juta. 20 sampai ini sob? Belum. Maka gaji pertama belum ada menghitung haul. Belum. Ya. Gaji bulan kedua sisa lagi 20. Berapa baru? 40. 40. Sampai ini sob? Belum. Sudah mulai menghitung haul? Belum. Gaji bulan ketiga sisa lagi 20. Berapa sekarang? 60. Sampai ini sob? Sampai. Pegang ini. Tanggal berapa gaji bulan ketiga ini? 6. Umumnya satu, kita katakan satu Rabiul Awal. 14.37. Udah biarkan. Terima gaji, makan segala macam. Lihat lagi satu Rabiul Awal. Nanti 14.38. Setelah satu tahun. Berapa tabungan tadi yang sisa tadi? Oh habis Ustaz, alhamdulillah enggak ada zakat. Sampai Ustaz, karena tadi kan ada sisa 20 kan ya. 20 per bulan kali 12 umpamanya sampai dengan 10 juta. Zakatkan dikali 2,5%. Sekitar mungkin 5 juta, 6 jutaan. Anda keluarkan zakat 6 juta tadi dari angka rupiah yang tersimpan di rekening Anda. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah, jelas. Demikian pendengar yang bertanya dan beberapa pertanyaan sama, semoga ini menjadi jawaban juga bagi pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami berikan kesempatan kembali ya, sekarang. Sebentar saya. Nah. Bentar dulu, Ustaz. Banyak orang memahami bahwa zakat profesi atau zakat gaji tersebut wajib dikeluarkan. Betul, wajib dikeluarkan, tapi ada itu, ada ukuran nisabnya. Kalau gaji Anda 4 juta, sampai nisab? Belum. Terpakai berapa sebulan biasanya? Biasanya sisanya, berapa Ustaz dari gaji 4 juta? Umpamanya sisa berapa? Anggap 500. Baik. Anggap umpamanya 500. Sampai nisab? Belum. Belum. Setahun Anda simpan ini 5 kali 12 500 kali 12 baru 6 juta kan ya? Iya. Sampai nisab? Belum. Belum, sudah ngitung belum zakat. Apa yang dilakukan zakat? Uang pun enggak sampai nisab. Iya. Oh, tadi kan 4 juta terima per bulan. Hah? 4 juta dikali 12 itu kan sudah sampai 50 juta, Ustaz. Betul, tapi sudah Anda terima tadi di awal atau belum? Belum. Uang milik sempurna atau belum? Belum. Aha. Ya, akhi, dalam membayar zakat ada ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sebagian kaum muslimin yang langsung memotong gaji karyawan dari 5 juta tadi atas nama zakat, ini Anda mencuri harta manusia pakai nama Allah. Atas nama zakat berarti pakai nama Allah kan, dan merampas harta manusia. Kalau tidak mewajibkan zakat di harta mereka, tidak sampai nisab. Allahu barik fiik. Walaupun dengan dalil sosial, Ustaz. Dalil sosial. Kalau gaji saya 5 juta yang sudah terkena potongan tadi, harusnya saya ini santuni dengan anak-anak saya 5 juta untuk hidup sekarang masih bisa. Hah? Nah, dengan anak semuanya 5, yang satu di S1, yang satu lagi di SMU, nah, cukup. Untuk biar uang kuliahnya enggak cukup gitu ya. Nah, Ustaz. Allahu barik fiik. Insyaallah. Demikian bagi pertanyaan yang menyampaikan juga terkait dengan zakat profesi. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Halo. Baik. Silakan bagi Anda yang bertanya terkait dalam pembahasan zakat emas dan perak dan yang lainnya mungkin terkait dalam bab ini, silakan di 021-823-6543. Halo. Baik, kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berapa jumlah yang dikeluarkan untuk membayar zakat untuk hasil panen? Misalnya setiap panen menghasilkan kurang lebih 40 juta, Ustaz. Panen apa ini? Tidak disebutkan dalam pertanyaan ini. Khilaf para ulama, dan kenapa yang terkuat mengatakan tidak ada zakat dari hasil tanam-tanaman kecuali tanaman makanan pokok. Saya tanyakan panen apa ini? Ya, karena di masa Rasulullah SAW orang punya kebun tin, punya kebun zaitun, tidak satu pun ditarik zakat dari mereka. Hanya ditarik zakat dari makanan pokok mereka, yaitu qamah, gandum, bulbur, gandum juga. Ya, dari yang lain tidak. Ya. Apalagi ada beberapa tanaman-tanaman hias yang harganya mahal, itu bukan makanan sama sekali. Ya. Maka bila tujuannya dari tanaman-tanaman tadi, saya punya sawit, Ustaz. Dan sawit jelas bukan makanan pokok. Apa yang dimaksud dengan makan pokok? Bila Anda makan itu cukup tanpa makan yang lain untuk cukup bertahan hidup. Tidak ada orang yang minum minyak sawit bisa bertahan hidup, tidak ada. Ya. Maka ini bukan makanan pokok, tetapi uangnya, Ustaz. Kalau Anda punya sawit umumnya 10 hektar, ini uang per bulan diterima mungkin bisa sampai 100 juta lebih per bulan. Dan masuk zakat uang. Digabungkan dengan uang Anda yang lain, cara menghitungnya. Sampai nisab dan haulnya keluarkan 2,5%. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ibu Hasbiati Dagis dari Tangerang. Silakan, Ibu. Dari Tangerang. Ya, saya bertanya bukan masalah zakat, tapi masalah koperasi simpan pinjam dalam suatu unit instansi, bagaimana caranya supaya tidak riba gitu. Koperasi simpan pinjam. Nah, tidak riba. Tapi kan teman-teman butuh untuk buat anak sekolah, buka mungkin. Tapi bagaimana supaya tidak riba, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu. Jangankan koperasi, lembaga keuangan yang sifatnya besar sekali makro bisa diatur dengan syariat Allah Jalla fi'ula agar tidak ada riba. Untuk koperasi sangat mudah sekali. Caranya ada tidak ada riba, tidak ada pertambahan yang koperasi simpan pinjam di sebuah instansi tersebut. Ada yang butuh untuk anak sekolah sekian, butuh 5 juta, ada berikan pinjam 5 juta tanpa ada pertambahan. Lalu bagaimana untuk pengelolaannya, Ustaz? Pengelolaannya dipotong dari pinjaman yang nyimpan sekian persen. Apalagi kalau umumnya dananya diputar dengan cara yang syar'i, pertambahannya halal bagi pengelolanya. Tah. Allah barik. Terkait dengan koperasi juga sama, semua bentuknya saja simpan pinjam. Dan untuk solusi dari itu, ketika mereka ingin mengajukan pinjaman biaya pendidikan dan sebagainya, mungkin ada kiat khusus terkait koperasi tersebut. Pertama, kita ingin meminjamkan ya, tanpa pertambahan lebih baik. Ya, ini yang halal. Tapi dia ingin juga pertambahan dan ingin halal. Bagaimana caranya, Ustaz? Ini bukan koperasi lagi namanya, lembaga keuangan yang memutarkan uang manusia mikro atau makro. Ingin juga seperti itu, silahkan. Tapi urus izinnya dulu yang koperasi jenis usaha. Bisa berusaha. Bagaimana bentuknya ini? Bisa namanya murabahah. Bagaimana caranya? Maka koperasi datang kepada pihak sekolah, lalu mengatakan, kami bayarkan, beli, kami beri kursi. Bukan atas nama si Fulan tadi. Kami beli kursi di sekolah ini, namanya anggota koperasi itu banyak bersekolah di SD atau SMA atau SMU atau di fakultas di Universitas A. Dia datang ke kampus, kami beli kursi di fakultas ini, jurusan ini, sekian selama 1 tahun. Berapa harganya? Harganya umpamanya 100 juta. Yes. Kami berhak yang jual ke mahasiswa, yang butuh dengan cara nyicil, terserah Anda. Emang pelat sebagian kampus tidak membenarkan peraturannya. Tetapi kalau Anda nego dengan uang cash semuanya, 100 juta di depan, 500 juta di depan, 1 miliar di depan, siapa yang enggak mau? Ya. Kemudian setelah Anda beli kursi tadi, dan ini ada di bahkan di negara kufar ada ini. Setelah Anda beli kursi tadi, Anda tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, yang ingin membeli dengan cara cicil. Dia tidak mampu bayar cash untuk biaya kuliah tadi. Makanya biayanya per bulan bisa sampai 40 juta. Kalau dengan nyicil mungkin dia mampu, atau orang tuanya mungkin bisa membantu-bantu. 40 juta satu semester umpamanya. Dibagi 6. 40 bagi 6 berapa, Syekh? 4 juta sekian lah ya. Kurang lah 5 juta. Atau pas 5 juta. Pas 5 juta. Kalau dia nyicil 5 juta mampu dia. Ya udah, saya bayar nyicil 5 juta kepada Anda. Dan dengan demikian koperasi tadi mendapatkan keuntungan. Jadi akadnya bukan memberikan kod pinjaman. Kalau bila akadnya kod pinjaman dibayar berlebih dan diserahkan uang kepada anggota koperasi, nanti anggota koperasi membayar berlebih, ini adalah riba jahiliyah. Maka ini koperasi seperti ini tidak ada bedanya dengan bank. Bank ribanya skalanya makro, ini riba mikro. Dosanya minimal dosa riba tadi kita katakan untuk pemakan-makannya sawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengajukan pinjaman kredit ke sebuah bank syariah, dan ketika mengetahui ada unsur riba dan penambahan, kemudian ketika ingin melunasi di awal waktu ternyata ada riba, kerugian besar, itu adanya penalti dan denda yang cukup besar. Bolehkah saya melanjutkan untuk menghindari penalti tersebut, atau saya tetap harus membayar di awal waktu dengan konsekuensi denda yang besar itu yang harus saya terima? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Yang dendanya mereka tidak akan bisa tarik kecuali dengan menggunakan debt collector. kalau Anda punya nyali yang lumayan, dah sebesar uang saja bayarkan, mereka tidak akan bisa membawanya ke pengadilan. Karena yang diakui pengadilan adalah pokok hutang, bukan pertambahan. Ya. Maka Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala alam. Kalau umpamanya Anda mengatakan bahwa ini riba, putuskan akadnya. Selesaikan akadnya, ya. Kemudian bayar di depan, mereka mau tidak mau, masa orang dibayar di depan tidak mau, aneh. Tapi seperti itulah. Apa yang diinginkan mereka dari ini? Yang diinginkan mereka adalah berharap Anda terlambat sehingga ada tambahan denda. Gharamatut ta'khir. Denda keterlambatan ini adalah riba. Coba Anda lihat, untuk beli motor sekarang jarang bisa cash. Kemana Anda beli motor semuanya pakai riba, denda keterlambatan. Apa tujuan mereka? Keuntungan. Ya, cari keuntungan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Allah barik fiik. Jazakumullah khair, kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan, terputus. Kami sampaikan via telepon di 0218236543 dalam pembahasan zakat asman, ya. Dalam pembagian nilai tukar rupiah atau emas dan perak. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mamat di Riau. Silakan, Pak Mamat. Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, masalah bayar zakat bulan Ramadan. Iya. Kalau kita bayar zakat pakai beras, terus kita berasnya beli di musala gitu. Maksudnya zakat fitrah. Bawa uang dari rumah. Iya. Ya, zakat fitrah, Pak Ustaz. Beli beras di musala sama amir masjid itu. Tidak boleh jual beli di masjid. Haram hukumnya. Iya. Nanya hukumnya, Pak Ustaz, gimana, Pak Ustaz? Boleh enggak itu, Pak Ustaz? Baik. Baik, dijawab itu saja, Pak Ahmad. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwa beliau melarang berjualan di masjid. Ya. Anil bai' fil masjid. Ya. Maka amil zakat bentukan masjid-masjid tersebut yang melakukan akad jual beli masjid telah melanggar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Maka biarkan orang bawa beras dari rumahnya atau beli di tempat lain atau beli bekerjasama dengan sebuah koperasi atau apa, sediakan tempat bagi mereka yang bukan di masjid, bukan di halaman masjid, bukan tanah masjid. Dan ini bisa, saya kira. Siapa yang tidak bisa? Allahu barik fikum. Dan demikian juga bagaimana satu hukumnya, terutama di Ramadan ini, di beberapa masjid kita dapatkan halaman-halaman masjid berubah menjadi tempat bazar dan jual beli di area masjid, dan apakah itu masuk ke dalam larangan jual beli di dalam masjid, Ustaz? Termasuk bila umpamanya tanah dari masjid tersebut milik Allah, wakaf. Nah. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bila masjid tersebut tanahnya wakaf milik Allah, yang telah seluruhnya milik seseorang diwakafkan atau dibebaskan dan diwakafkan. Nah, di sini tidak boleh ada jual beli. Masyaallah. Maupun di pelatarannya, maupun di halaman parkirnya, ataupun di, kalau ada umpamanya kantin-kantin yang masih pakai tanah masjid, haram. Karena Allah melarangnya. Masjid milik Allah, masjid milik Allah. Tetapi bila masjidnya adalah masjid seperti umpamanya menggunakan fasilitas gedung, ini bukan milik Allah, karena tiap hari siapa mau mewakafkan gedung itu, tidak ada. Apalagi terkadang gedung itu punya non-muslim. Atau tanah itu milik umpamanya seseorang yang dipinjam atau milik pemda yang dipinjam. Ini statusnya bukan masjid, karena persyaratan masjid milik Allah. Ada nggak sholat tahajud masjid di sini? Tidak ada. Saya ulangi lagi, tidak ada. Boleh nggak jualan di sini? Boleh, karena ini bukan masjid. Tapi tentu Anda jaga kepentingan orang, ya akhi. Walaupun ini adalah tanah dipinjamkan oleh pemda atau umpamanya atau sebuah perusahaan atau apa, kan beliau pinjamkan untuk digunakan sebagai tempat sholat, bukan tempat jualan. Ya, Anda bisa persyaratan dengan manusia, tapi sah, karena sah. Allah barik fikum. Maka tinggal minta izin kepada pemilik tanahnya. Izinkan ya saya bisnis di sini. Oh ya udah saya izinkan boleh. Allah mengizinkannya. Karena ini bukan milik Allah, bukan tanah Allah. Tanah yang diwakafkan. Jazakallah khair, demikian yang menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan di pesan singkat. Silakan kami terima kembali beberapa pertanyaan via telepon. Ya, halo. Taip, 0218236543. Bagi Anda yang mungkin ingin bertanya dalam pembahasan kajian kita di pagi ini, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya di Serang. Baik, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ini Roja bukan? Iya, silakan, Ibu. Yang enggak, saya dagang nasi. Baik. Saya pengen tahu zakatnya itu gimana gitu. Zakat peniagaan dagang nasi, Ibu. Ibu, Ibu sebentar saya tanyakan. Nilai bahan baku yang dibeli dengan barang jadi yang sudah jadi itu berapa uangnya? Berapa rupiah sekarang? Ibu putar setiap harinya? Sehari 1 juta. Tidak satu sampai nih, Ibu. Punya Ibu lagi uang rupiah yang lain? Penghasilannya gitu enggak penghasilan. Bukan uang keuntungan, tetapi berapa modal semuanya. Modal yang dijual, bukan periuk itu. Tidak. Itu modal dari nasi dan lauk pauk yang dijual. Berapa modalnya per hari? Oh iya. 1 juta. 1 juta. Dapat keuntungan berapa nanti? Dapat 1.300.000 sampai 1.500.000. Tidak ada zakatnya, Ibu. Oh iya. Zakat dari perniagaan ini tidak ada. Kecuali punya tabungan yang lain, tentu itu lain hal. Tapi dari perniagaan ini tidak ada. Ya, karena tidak sampai nisab. Allah yang baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilo khair, Ibu. Taib, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di via telepon 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Nino di Jakarta. Silakan. Ini mengenai harta warisan, Ibu ya, Nino? Pak? Ya. Kami mempunyai harta warisan berupa rumah. Nah. Sudah beberapa tahun tidak diproses. Nah, kemudian kami penerima warisnya ada 7 orang. Ada perbedaan pendapat. Yang satu menghendaki rumah itu dijual, kemudian hasilnya dibagi-bagi. Ada satu beberapa pihak lagi dari anak-anaknya yang berpendapat bahwa mau dijadikan usaha. Halo? Iya, Bu, silakan. Kemudian beberapa di antara penerima waris ini mempunyai masalah hutang. Menurut saya pribadi sebagai salah satu putranya, itu menghendaki bahwa tanah rumah ini dijual saja agar uang segera dibagikan sehingga yang mempunyai utang banyak ini bisa melunasi. Tapi sementara yang lain menghendaki usaha, dijadikan usaha saja rumah itu tidak dijual. Menurut Pak Ustadz, mana yang lebih utama, dijual atau dijadikan usaha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu. Selamat. Allah mengatakan fahum syuraka'a fi tsuluts, bahwa para penerima zakat tersebut mereka bersyarikat. Anak-anaknya bersyarikat dalam harta tersebut. Dalam syirkah kerjasama, saya boleh menjual saham saya kepada anggota syirkah yang lain. Kalau saya mau uang tunai. Sebagian mengatakan saya enggak mau dijual rumahnya dan tanahnya dan aset-asetnya. Anda yang tidak mau, saya mau jual saham saya kepada Anda. Saya enggak mau beli. Ini repot kalau seperti ini, harus ke pengadilan. Jadi ini bisa dipotek-potek, dibagi-bagi, pas sama data, gak ada masalah. Tapi kalau tanah kan repot. Ya, maka wajib Anda beliannya tidak mau menjual, dan tidak mau menjualnya, ya, beli saham saya, saham saudara yang lain. Namanya ada 5 anak laki-laki yang punya, perempuan tidak ada umpamanya. Ya, berarti semua aset ini, tanah, rumah, kendaraan lain-lain, 1/5 milik salah satu saudaranya. Salah satu saudaranya ini tadi butuh uang cash. Ya dia bilang siapa yang mau beli saham saya dari 4 orang silahkan. Kalau Anda tidak mau beli, saya jual ke saham 1/5 ini kepada orang lain sehingga dia masuk dalam syirkah Anda. Sudah sama dengan Anda. Nah, dihitunglah berapa nilai 1/5 dari keseluruhan aset tadi. Nah, bisa jadi 1 miliar, bisa jadi lebih dan bisa jadi kurang. Wallahualam. Jelas ya, Ihsan? Allah yang barik fiik. Taib, jazakallah khair. Demikian Umu yang bertanya, barakallah fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali mungkin pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Yaumil di Depok nih, Mas. Silakan Pak Yaumil. Ada yang terputus tadi yang ditanyakan mengenai bekerja sebagai accounting di dealer motor. Yeah. Nah, jadi bukan di leasing dia kerjanya, tapi di dealer motor. Nah, sementara dealer motor ini tidak akan pernah menjual barang secara kredit. Nah, bisa dipahami, Mas? Dealer, ya. Kemudian ya. Lanjutkan. Ya. Jadi dealer itu selalu menerima cash dari perusahaan leasing. Ya. Nah, sebagai pencatat keuangan di perusahaan dealer ini, apakah juga disamakan dengan dia bekerja di leasing? Baik, itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dealernya hanya menjual dengan cash dan dijual ke pihak leasing. Dan leasing tadi yakin akan dijual dengan cara riba. Apakah yang bekerja di dealer ini berdosa? Tidak. Walaupun dia yakin akan digunakan, iya, akadnya jual beli putus. Maka sama juga Anda menjual pisau kepada seseorang. Ketika dibeli dia, bisa jadi dijualnya cash, bisa jadi dijualnya dengan cara riba, bisa jadi dengan tidak riba juga. Pisau juga demikian, bisa jadi digunakan untuk yang bermanfaat atau untuk yang merusak. Ya, memang bila pertanyaan seperti demikian, dia menjual ke dealer, dia penjual di dealer, karyawan di dealer, kemudian dealer hanya menjual kepada leasing dengan cara tunai, tidak ada di sana denda keterlambatan, ya. Hukum asalnya berkredit dealer ini adalah mubah. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair. Demikian Pak Yaumil, barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami yang terakhir di kesempatan pagi ini. Ustaz, silakan sebagai ikhtitam. Semoga kewajiban kita kepada Allah jalla fi'ula, ini juga tanggung jawab moral kepada manusia yang lain dalam bentuk zakat ini, dapat kita tunaikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.